Kana rima bilai rilipu anu lain dicimua rusapa welai wanu aku tanah ogi wanu aku wanu alesuraku indu ambu malapiku wabukori ulau pura janji rialiku singkeru riatiku ia pahurewa matana ogi urun tupi usapai indo ambu malebiku aja tapet marilah ribuan natipu minasaku natipu minasaku.